الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قنفتنا عزكم الله. Sekarang kita masuk kepada hadis yang berikutnya dan ini hadis yang terakhir pada bab bayani fadl tauhid. Hadis yang terakhir pada bab penjelasan tentang keutamaan tauhid. قال المصنف رحمه الله تعالى وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya dari Anas bin Malik. Dia mengatakan bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Disebut oleh para ulama dan hadis kursi. Ya Ibnu Adam, wahai Ibnu Adam. Innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Sesungguhnya engkau, seandainya engkau datang kepada aku dengan sepenuh bumi kesalahan, dosa, thumma laqitani, kemudian engkau berjumpa dengan aku, ini meninggal dunia, la tushriku bi syai'a, dalam keadaan kamu tidak syirik kepadaku sedikit pun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, niscaya aku akan datangkan untukmu sepenuh bumi pula dalam bentuk ampunan. Syarah. Dzakar al-musannif rahimahullahu taala al-jumlah al-akhirah min al-hadis. Di sini Musannif rahimahullah menyebutkan jumlah yang terakhir dari hadis ini. Faqad rawahu Tirmidzi bi tamamih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi secara sempurna. Faqal an Anas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala. Lafadznya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Ibn Adam, wahai Ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wa ibn Adam, sesungguhnya kamu selama engkau berdoa kepadaku dan mengharapkan aku, maka aku akan ampuni dosa kamu bagaimanapun perbuatan yang muncul dari kamu. Walau bali, dan aku tidak akan peduli. Ya Bani Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama, wahai anak Adam, walaupun dosa kamu itu mencapai puncak langit atau atap-atap langit, thumma astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepada aku, ghafartu laka wala ubali, dan aku akan ampuni dosa kamu dan aku tidak peduli. Ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani al hadis. Kemudian beliau menyebutkan hadis atau penggalan terakhir yang disebutkan sama musannif rahimahullahu taala. Wal hadis khanafitina azakumullah isnaduhu dhaif. Al hadis isnaduhu dhaif. Fihi kathir ibn Fa'id majhul wa fihi jahalah. Al hadis isnaduhu dhaif fi sanadihi kathir bin Fa'id fihi jahalah. Fa'id atau Fa'id, lihat salah satunya, fihi jahalah, padanya ada kemajhulan. Wal hadithu hasanun bisyawahidihi. Hadis ini khanafati na'azakumullah hasan dengan penguat-penguatnya. Faqad ja'a, datang dari hadis Ibn Abbas, datang dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wa fi dha'fun, ada kelemahan juga. Ini dikeluarkan oleh At-Tabrani fil Kabir wa Shaghir. Datang lagi dari hadis Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu inda Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. وفي سنده شهر بن حوشب وفي سنده شهر ابن حوشب الراجح ضعفه yang rajih dia dhaif di syawahid wal mutaba'at. Paham ya? Dengan ini saja sudah naik menjadi hasan li ghairi. Apalagi kana bidin azakumullah al hadis bi nahwi yang semakna dengan di atas. Rawahu Muslimun, dikeluarkan oleh Imam Muslim an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Fal hadis sahih inda Muslim. Paham ya? Nah. At-Tirmidzi ismuhu Muhammad ibn Isa ibn Saurah bi fathil muhmalah. Ibn Musa ibn Dhahhak As-Sulami Abu Isa sahib al-Jami' wa ahad al-Huffaz. Kana dharir al-basar. Beliau ini khana binti nasakumullah dulu buta matanya. Rawan Qutaibah. Qutaibah bin Sa'id. Wa Hannad. Hannad bin Sari. Wal Bukhari. Muhammad bin Ismail. Sahih al-Sahih. Wa Khalqin. Masmu Khalq ya akhir. Anda kaya khana khair. Yang dari Muslim meriwayatkan dari Qutaibah, dari Hannad, dari Bukhari, wa khalqin. Khalq ibn man? Hah? La tadri, Masya Allah. La, ha? Abu Mas'ud. Khalq ibn man? Mas Ma'abi? Ini kaya Luqman? Tidak tahu juga. Amun ada. Abdullah. Zaka Abdullah bin Sulaiman. Tidak tahu juga. Fadil, Fadil. Tidak tahu juga. Allah Akbar. Badruddin. Kun fatran, kun fatran. Allah nusta'an, wa ya'arif a'idha. Allah nusta'an, ya ikhwan. Enggak tahu khalik beruman. Ansar. Enggak tahu juga. Allahu Akbar. Abu Hanifah. Wallahu a'lam, Masya Allah. Abu Hanifah enggak tahu, ya ikhwan. Masya Allah, Masya Allah. Ha. Nega Zahrul. Enggak tahu juga, ya ikhwan. Ha. Khalid, Khalid. Abu Gasha. Ha? Khalqin di sini, ikhwan, bukan nama orang, Allah yahdik. Tapi, wa khalqin, yani jama'atin akharin. Dan meriwayatkan dari sejumlah para ulama yang lainnya. Allah besar. Wazak khalq kebeduman. Allah besar. Fi qissatin mudhika. Ya, sekali antum-antum ini modelnya. Allah nusta'an. Ada yang tahu kisahnya? Hah? Masa kira kisah? Nabi Faisal? Ah, Zaid? Pura-pura enggak tahu ya, sudah. Enggak tahu sampai kayak gitu. Mata sanat tata su'inu sab'inu umiatain. Meninggalnya tahun 279. Wa Anas huwa isbir. Ini soal yang lagi akhwan sahal. Siapakah seorang imam yang menyatakan bahwasanya Imam Tirmidzi majhul? Ibn Hazm, ya akhwan. Ibn Hazm rahimahullah mengatakan, "Man Muhammad bin Isa bin Saurah, ma'arifu." Siapa Muhammad bin Isa bin Saurah itu? Saya enggak kenal dia. Majhul ya. Hah? Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala, ini khanafidin azakumullah tidak menjatuhkan pamornya Imam Tirmidzi rahimahullah. Tapi sebaliknya justru. Justru menjatuhkan nilai. Nilainya Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Kaif orang seimam Ibn Hazm rahimahullah tidak mengetahui, tidak mengenal imam setenar Imam Tirmidzi rahimahullah. Hah? Wa disebutkan i'tidhar, disebutkan alasan atau uzurnya Ibn Hazm rahimahullah. Kenapa enggak sampai tidak tahu Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, ada yang mengatakan di anna sunan Tirmidzi, jami'ut Tirmidzi, lam yadkhul al-Andalus. Dikarenakan sunan Tirmidzi, khanabutin azakumullah, kitab sunan Tirmidzi, itu tidak masuk ke daerah beliau Andalusia, Spanyol. Sehingga beliau enggak kenal siapa Muhammad bin Isa bin Saurah. Hah? Ibn Hazm rahimahullah ta'ala termasuk imam yang tidak rihlah. Yabqa fi biladih. Wa akhadul ilm an ahli baladih. Tidak kemana-mana. Belajarnya di Andalus. Bahkan beliau belum pernah haji. Ibn Hazm itu. Hah? Sehingga kalau bukunya tadi nyampe ke tangannya beliau, ya ngerti siapa sih imam tersebut. Tapi kalau nggak nyampe-nyampe, ya khalas, beliau nggak tahu itu. Sehingga jangan heran kalau kemudian beliau mengatakan Muhammad bin Isa bin Saurah ma'arif. Nggak kenal dia. Allah Nus. Wa Anas bin Malik. Wa Anas huwa ibn Malik ibn Nadr al-Ansari al-Khazraji. Khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, khadamahu asyra sinin, dia membantu Rasul 10 tahun. Wa qala lahu, dan Rasulullah berkata kepada Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladahu, ya Allah perbanyaklah harta dia dan anaknya. ila huna sahih ya ikhwan. Sampai di sini ikhwan wa azakumullah sahih akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Tafakun alaih. Adapun wa adkhilhul jannah dan masukkan dia ke dalam surga, hadhihi ziyadah lam naqif ala sanadiha. Tambahan lafaz ini ikhwan wa azakumullah tidak diketahui sanadnya. Juga ada tambah lagi yang lainnya, wa'atil umrah, wa'atil umrahu, dan panjangkan umurnya. Hadhihi ziyadah dha'ifah, lemah ya ikhwan, dida'ifkan ala syekh Muqbil bin Hadi al-Wadihi rahimahullahu ta'ala wa ghafarallah. Nah, sehingga yang masyhur sahihain dengan lafaz Allahumma akthir malahu wa waladahu, ya Allah perbanyaklah harta dia dan anaknya dia. Tamam? Wa anaknya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu aktsar min 100. Lebih dari 100 orang. Ada yang mengatakan 120. 120 anak. Bahkan Anas bin Malik sendiri radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, "Dufina min sulbi ayyam al-Hajjaj 80 rajula." Dikuburkan dari sulbiku pada hari atau masa-masa kekuasaan Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi itu 80 orang. Ya, insyaAllah. Ah, kayaknya ya. Masya Allah. Farakah. Farakah fil mal wa farakah fil walad. Saya mau tanya apa ada sekarang orang yang punya anak sejumlah ini? Hah? Fawqal mi'ah. Ah, jagonya satu. Ah, ada? Masya Allah. Menunjukkan ikhwan fillah azakumullah. Doa ini, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah perbanyaklah harta dan anaknya. Menunjukkan bahwasanya kasratul aulad marhubun fiha. Paham ya? Banyaknya anak itu dicintai, disukai. Disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan beliau berbangga-bangga dengan banyaknya anak. Nanti dia banyaknya umat beliau nanti di yaumul qiyamah di hadapan para nabi-nabi yang lainnya. Dia menunjukkan ya ikhwan fillah azakumullah ibtal al-qaul bi tahdidin nasl. Batilnya ucapan yang menyatakan pembatasan keturunan. Doa ya ikhwan, Allahumma akthir malah wa waladah. Ini enggak ada istilah dua anak cukup. Dua itu minimal tambahin 01. Eh? Luar biasa kalau nolnya dua. Masya Allah. Allah berarti. Mata sanata sanataini. Wa qila salas wa tis'in. Wa qad jawazal mi'ah. Umur ya beliau ini mencapai 100 tahun. Masya Allah. Waqad rawahu al-Imam Ahmad min hadithi Abi Dzar bi ma'na. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Dzar dengan maknanya wa hadzal lafz. Dengan lafaz wa man 'amila qurabal ardi khati'atan. Barang siapa yang beramal sepenuh bumi perbuatan dosa, thumma laqiyani la yushriku bi syai'a. Kemudian dia berjumpa dengan aku tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku. Ja'altu lahu mithlaha maghfiratan. Niscaya aku akan jadikan untuk dia semisal itu pula, ini sepenuh bumi pula ampunan. Di sana dihi syahr Ibnu Haushab bahwa wa'id. Warawah Muslim. Di sini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمام؟ dan dikeluarkan ala Tabrani fil Kabir ushagir dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi dha'fun aidha, ada kelemahan juga. Qauluhu, ucapan dia, lau ataitani bi qurabil ardi bi dhammil qaf, qurab dengan dhammah qaf ku wakila bi kasriha, ada yang mengatakan dengan mengkasrah qirabil ardi, wa dhammu ashhar dengan dhammah bi masyhur qurab, wa huwa mil'uha maknanya sepenuh bumi, au ma yuqaribu mil'aha atau hampir sepenuh bumi. Qauluhu thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau bertemu dengan aku tidak syirik sedikit pun, syartun tsaqilun fil wa'di, ini merupakan persyaratan yang sangat berat pada janji tadi, janji bi husulil maghfirah, dengan janji dalam bentuk mendapatkan ampunan. Yani untuk kamu mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala sepenuh atau semisal dari dosa-dosa kamu, syaratnya sangat besar ikhwan fillah jazakumullah, syaratnya sangat berat, wahuwa salamatu minasyirik, selamat dari kesyirikan, kathirihi wa qalilihi, yang banyaknya atau sedikitnya, taghirihi wa kabirihi, kecilnya atau besarnya. Kalimat la tusyriku bi syai'a umum mencakup syirik besar dan syirik kecil, harus selamat dari dua-duanya. Wala yaslamu min dzalika illa man sallamahu Allah ta'ala, dan tidak ada seorang pun yang selamat dari kedua-duanya kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa dzalika huwal qalbu salim, dan itulah hati yang selamat. Yani as-salim min asyirkil akbar wa asyirkil asghar. Kama qala ta'ala, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak akan bermanfaat harta, tidak pula anak-anak, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Qala Ibnu Rajab al-Hambali, man jaa ma'a tauhid bi qurabil ardi khataaya laqiyahu Allah ta'ala bi qurabiha maghfiratan. Kata beliau rahimahullah Ibnu Rajab al-Hambali, barang siapa yang datang membawa tauhid, ini namanya mafhum mukhalafah, tidak syirik, maksudnya ialah bertauhid. Sehingga dengan tegas beliau mengatakan di sini, barang siapa yang datang membawa tauhid bi qurabil ardi khataaya, tamam, barang siapa yang datang bersama dengan tauhid sepenuh bumi perbuatan dosa, laqiyahullahu ta'ala bi qurabiha maghfiratan, maka Allah akan menemui dia dengan sepenuh bumi pula ampunan. Ila an qal, sampai beliau mengatakan, fa in kamula tauhidul abdi wa ikhlasuhu lillahi ta'ala fihi wa qama bi syurutihi bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi aw bi qalbihi wa bi lisanihi inal mauti aw jaba dhalika maghfirata ma qad salaf min adh-dhunubi kulliha wa mana'ahu min dukhulin nar bil kulliyah. Maka kata beliau, bila telah sempurna tauhidnya seorang hamba, dan telah sempurna pula keikhlasan dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian dia melaksanakan persyaratan-persyaratannya dengan hatinya, dengan lisannya, dengan anggota badannya, atau dengan hatinya dan lisannya ketika mau mati. Ketika mau mati cuma dua, di lisannya wa qalbi. Maka itu semuanya mengharuskan dia mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Semuanya, kata beliau. Paham ya? Ini ikhwan fillah jazakumullah, persyaratan sangat berat. Harus memiliki kamalut tauhid, tauhid yang sempurna. Harus memiliki ikhlas, keikhlasan yang sempurna. Dan dilengkapi lagi dengan al-qiyam bisyurutih, melaksanakan persyaratan-persyaratan tauhid dengan hatinya, dengan lisannya, dengan anggota badannya. maka membuat dia akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya seluruhnya. Wa mana'ahu min dukhulin nari bil kulliyah, dan akan mencegah dia dari masuk neraka sama sekali. Faman tahaqqaqa bi kalimat tauhid qalbuh, maka barang siapa yang merealisasikan, mewujudkan kalimat tauhid ini hatinya, dengan hatinya, akhrajat minhu kullama siwallahi ta'ala, maka kalimat tauhid ini akan mengeluarkan dari hatinya semua atau segala sesuatu yang selain Allah tabaraka wa ta'ala. Mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan wa mahabatan wa khasyatan wa tawakkula, dalam hal kecintaannya, pengagungannya, pemuliaannya, rasa takutnya, khasyahnya, tawakalnya. Wahina idzin tuhriqu dzunubahu wa khotayahu kullaha, ketika itu, ketika mahabbahnya untuk Allah semata, ketika ta'zimnya untuk Allah semata, ketika khasyahnya, rasa takutnya untuk Allah semata, tawakalnya untuk Allah semata, ketika itu kalimat tauhid akan membakar dosa-dosanya dan semua kesalahan dia. Semua kesalahan dia. Wa in kanat mithla zabadil bahri intaha mulakhasa, walaupun dosanya itu seperti buih di lautan. Intaha mulakhasa. Ini ikhwan fillah azakumullah, keadaan dia sama dengan keadaan sahibul bitaqah yang telah lewat. Paham ya? Tauhidnya sempurna, menyelamatkan dia dari syirkul akbar, maka semua dosa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau selamat dari syirkul akbar wal asghar, maka dia mencapai tabaqatul ulia, tingkatan yang paling tinggi, diampuni semua dosanya, diharamkan dari neraka, dimasukkan dalam surga. Wa taqaddama hadza. Masih ingat ya? Rincian dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang riwayat Ibnu Abi Malik. Ada tiga golongan, ada yang tingkatan tertinggi dalam surga, ada yang di bawahnya, ada yang masuk dalam neraka. Tamam? Wahadul hadis juga sama maknanya dengan di atas. Qala al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi iman al-hadis. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan tentang hadis ini. Wa yu'fa li ahli at-tauhid al-mahdh alladhi lam yashubuhu bisyirki ma la yu'fa liman laysa kadzalik. Dimaafkan untuk ahli tauhid yang murni. Ahli tauhid yang murni yang tidak dicampuri dengan kesyirikan sedikit pun. La akbar wal asghar. Murni tauhidnya itu. Maka diampuni untuk mereka ma la yu'fa liman laysa kadzalik. Apa-apa yang tidak dimaafkan untuk orang-orang yang bukan demikian keadaannya. Paham ya? Sehingga pengertian summal wa la'ataitu ka bi qurabiha maghfiratan, mendapatkan keutamaan yang besar ini, diampuni semua dosanya, itu kalau tauhidnya murni. Tauhidnya itu bersih dari kesyirikan, syirik akbar dan syirik asghar. Nadzamu. Walau laqiyal muwahhidu alladhi lam yushrik billahi syai'an albatta rabbahu biqurab al-ardi khataya atahu biqurabiha maghfiratan wa la yahsulu hadha liman naqasa tauhiduhu. Atau wadih. Paham ya? Maka kalau ada seorang muwahhid, ada tauhid, yang tidak pernah berbuat kesyirikan sedikit pun, dia berjumpa dengan Rabb-nya. Dia berjumpa dengan Rabb-nya membawa sepenuh bumi dosa, maka Allah akan datangkan untuk dia sepenuh bumi pula ampunan. Kata beliau, wala yahsulu hadza liman naqasa tauhiduh, dan keutamaan ini tidak akan mungkin dicapai oleh orang-orang yang kurang tauhidnya. Paham ya? Artinya yang masih jatuh dalam syirik kecil, apalagi syirik besar, maka tidak mungkin mendapatkan keutamaan seperti ini. Sehingga keutamaan ini ikhwan fillah azakumullah khusus untuk al-muwahhid tauhid al-khalis. Seorang yang ahli tauhid dengan tauhid yang sangat murni, bebas dari kesyirikan, bebas syirik asghar, bebas syirik akbar. Masyaallah. Allahu akbar. Fa inna tauhid al-khalis alladhi la yashubuhu syirkun la yabqa ma'ahu dhanbun. Sebab tauhid yang murni, yang tidak dicampuri oleh kesyirikan sedikit pun, maka tidak ada dosa pun yang sisa bersama dia. Enggak ada, akan diampuni semuanya. Li'annahu yatadammanu min mahabbatillahi wa ijlalihi wa ta'zimi wa khawfihi wa raja'ih. Sebab tauhid yang murni tadi mengandung kecintaan kepada Allah, pengagungan kepadanya, kepemuliaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, mengharap kepada Allah. Ma yujibu ghaslat dunub. Mengandung sesuatu yang bisa mensucikan atau membersihkan, mencuci semua dosa dia. Walau kanat qurabal ardi, walaupun dosanya itu sepenuh bumi. An-najasatu 'aridah wa dafi'u laha qawi intaha. Ini peribahasanya. Najisnya insidental datangnya. Sementara yang menghilangkannya sangat kuat. Yang ada yang sisa. An-najasah huna madza ya ikhwan? Kesyirikan. Paham ya? Kesyirikan, syirik yang besar, yang kecil, bukan syirik ya ikhwan. Az-dzunub, khata ya ikhwan. Az-dzunub. An-najasah huna dzunub. Barang najisnya ialah dosa. Dosa-dosa yang ngotori apa namanya keimanan dia, itu datangnya barusan. Aribah, insidental, kadang ada, kadang tidak. Sementara yang menghilangkan, yang menepis dosa, sangat kuat. Dosanya ada, hilangkan. Ada, hilangkan. Ada, hilangkan. Bagaimana akhirnya nanti? Hah? Bagaimana akhirnya nanti? Tidak ada lagi dosa bersama orang yang demikian ini keadaannya. Paham ya? Nah. Fannajasatu aridah. Wadafi'u laha qawi. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan, adzunub, dosa, segala macam, aridah, barang baru muncul. Artinya tidak baku, tidak paten pada manusia. Man'araf. Ini tidak akan ada. An-najasatu aridah. Apa dalilnya? Kalau dikatakan aridah. Ini tidak akan ada, Farhan. Hadis had. Aywa, ada hadis aiban. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Ini menunjukkan asalnya bersih, baru kemudian datang setelah itu yang namanya Yahudiyah, wa Nasraniyah, wa Majusiyah, wa syirik, wa dzunub. Barakallahu fiki akhi. Hadis akhir. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hakikat Ibn Abbas. Yang disebutkan di situ, khalaqtu 'ibadi hunafa fajtadhum syayatin. Kata Allah, aku menciptakan hamba-hambaku semuanya hanif, bersih, lurus agamanya, tanpa syirik. Kemudian sambar oleh syaitan. Tidak kesyirikan pada Bani Adam. Naam, la bas. Intaha. Wa fi hadzal hadithi, dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan kasratu thawabi tauhid. Melimpahnya pahala tauhid. Wasi'atu karamillahi wa judihi wa rahmatih. Menunjukkan pula betapa luasnya kemuliaan Allah, kebaikan Allah dan rahmat Allah. Waraddu 'alal khawarij. Juga ada bantahan kepada kelompok khawarij. Alladzina yukafiruna al-muslima bidzunub. Yang mengkafirkan seorang muslim dikarenakan dia berbuat dosa besar. Ini ikhwan di dunia kata mereka. Dunia semua pelaku dosa besar dikatakan kafir. Di hari kiamat nanti dikatakan khalidan finnar, kekal dalam neraka. Ada khawarij. Wahada qawul batil terbantah dengan riwayat ini tadi. Wa'alal mu'tazilah. Dan juga bantahan kepada mu'tazilah. Al-qa'ilin yang mengatakan. Bil manzilati bainal manzilatain. Ada prinsipnya mu'tazilah. Al-manzilah bainal manzilatain. Maksudnya mereka meyakini. Orang yang terjatuh dalam dosa besar. Itu muslim. Bukan kafir. Bukan. Tapi tengah-tengah. Tidak kafir, tidak muslim. Mereka mengatakan fasik. Wahiyal fusuk. Wayaqulun laisa bimu'minin wala kafir. Dia bukan mukmin juga bukan kafir. Wa yuqalladu fin nar. Adapun nanti di yaumul akhir, di hari kiamat nanti, pelaku dosa besar dikekalkan dalam neraka. Wa dhaiban batil. Was-shawab, yang benar ialah qaulu ahli sunnah. Prinsipnya ahli sunnah wal jamaah. Annahu yuslabu anhu ismul iman wa la yu'tahu 'alal itlaq. Dicabut dari dia nama keimanan yang sempurna. Ismul iman ay al-imanul mutlaq. Dicabut dari dia nama iman yang sempurna. Dengan tidak diberikan kepada dia secara mutlak. Bal yuqal, bahkan dikatakan, huwa mu'minun asi. Dia orang yang beriman namun maksiat. Au mu'minun bi'imanih fasiqun bi'kabiratih. Atau dia mu'min dengan imannya dan dia fasik dengan tindakan dosa dia. Wa ala hadza yadullu al-kitab wa sunnatu wa ijma'u salafil ummah. Ini ditunjukkan oleh dalil kitab Al-Qur'an, sunnah dan kesepakatan salaful ummah. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala: Lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diisra'kan peristiwa Isra Mi'raj. Untuh ia bihilah Sidratul Muntaha. Beliau mencapai tempat yang di situ ada Sidratul Muntaha. Fa'u'tiya thalatha. Beliau diberi tiga perkara. U'tiya salawatul khams. Beliau diberikan, diberi wahyu salat lima waktu. Wa khawatima suratil Baqarah. Dan penutup akhir Al-Baqarah. Wa ghufira, dan diampuni liman la yushriku billahi min ummatihi syai'an, bagi orang-orang yang tidak berbuat syirik dari kalangan umatnya sedikit pun. Al-muqhimat, akan diampuni semua al-muqhimat. Al-muqhimat yani adz-dzunubul 'idham, dosa-dosa besar akan diampuni bagi orang-orang yang tidak syirik kepada Allah sedikit pun. Rawahu Muslim. Qala Ibnu Katsir fi tafsiri wa akhadha Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa An-Nasa'i an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan qara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadhihi al-ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam membaca ayat ini. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Wa qala, beliau mengatakan qala rabbukum, Rabb kalian berkata, ana ahlun an uttaqa, saya orang yang layak untuk ditakwai. Fala yuj'alu ma'i ilahun, maka tidak boleh dijadikan bersamaku sesembahan pun. Faman ittaqa ay yaj'ala ma'i ilaha, maka barang siapa yang takut, ittaqa disini takut ya, barang siapa yang takut menjadikan sesembahan bersamaku, kana ahlan an ughfaralah, maka dia layak untuk diampuni. Layak untuk saya ampuni. Al-hadith dhaif ya ikhwan. Al-hadith dhaifun la yasih. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ta'ammal al-khamsal lawati fi hadith Ubadah. Fa innaka idza jama'ta bainahu wa bain hadith Idban, تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين وفيه. Ini semuanya disebutkan dalam kitab Tauhid fi Masail. Perhatikan lima perkara yang disebutkan dalam hadis Ubadah bin Shamit yang telah lewat dulu ya. Bila engkau kumpulkan antara riwayat tersebut dengan hadis Ubadah bin Malik, maka akan jelas bagi kamu makna ucapan la ilaha illallah, dan akan jelas bagi kamu kesalahan orang-orang yang tertipu. Al-Maghrurin, yakni Al-Murji'ah. Al-Murji'ah yang menyatakan bahwa cukup dengan kalimat, dengan ucapan saja, la ilaha illallah, dengan tambah amalan. Kalau kamu kumpulkan hadisnya Ubadah bin Shamit dan hadisnya Idban bin Malik, maka kamu akan tahu bahwasanya ucapan kalimat la ilaha illallah itu mengandung konsekuensi yang besar, yaitu dengan al-a'mal, harus dengan beramal bi syurutih. Wa fihi anna al-anbiya yahtajun litanbih ala fadli la ilaha illallah. Juga menunjukkan bahwasanya para nabi juga butuh diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Dari mana itu? Kisahnya Nabiullah Musa. Naam. Wa tanbihu li rujhaniha bi jamil makhluqat. Dan juga perlu diingatkan bahwasanya la ilaha illallah itu lebih rajih, lebih kuat daripada semua makhluk yang ada ini. Ma'anna katsiran mimman yaquluha yakhifu mizan. Padahal banyak sekali orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini sangat ringan timbangannya. Kenapa ya, Pak? Sebab yaquluha 'adatan au taklidan. Sebab dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah semata-mata kebiasaan saja atau semata-mata taklid membebek kepada orang lain saja. La ya'rifu ma'naha wa la ya'mal bi muqtadaha. Tidak mengetahui maknanya, tidak pula mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, sehingga tidak ada gunanya kalimat la ilaha illallah itu. Akhirnya apa? Yakhiffu mizanuh, nanti di malam kiamat sangat ringan timbangannya. Padahal kalimat la ilaha illallah itu kalau ditimbang bisa mengalahkan semua makhluk yang ada ini. Fala haula wala quwwata illa billah. Wa fi itsbatu sifat khilafan lil mu'attilah. Jika menunjukkan mengisbatkan sifat untuk menyelisih kaum mu'attilah. Kalimat yabtaghi bidzalika wajh Allah. Wa fihi annaka idza 'arafta hadits Anas. Kalau engkau telah mengetahui hadits Anas bin Malik yang barusan ini. Arafta, kamu akan tahu anna qawlahu fi hadits Itsban. Bahwa ucapan dia di hadits Itsban, "Inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah annahu tarku syirik." Paham ya? Maksudnya kalimat yabtaghi bidzalika wajh Allah, dia mengharapkan wajah Allah dengan ucapan tadi. Maksudnya ialah annahu tarku syirik, harus meninggalkan semua kesyirikan. Laisa qawluha bil lisan, tidak semata-mata mengucapkan dengan lisan saja. Intaha. Paham ya? Sehingga semua riwayat itu saling bertautan, saling berkaitan, dan saling menjelaskan maknanya. Tidak semata-mata mengucapkan la ilaha illallah, tapi mengandung konsekuensi yang besar. Harus ikhlas, harus jujur, harus yakin, harus meninggalkan semua jenis-jenis kesyirikan. Intaha. Wa insyaallah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya nadkhulu fi babin jadid, babu man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bi ghairi hisabin wala 'adab. Wallahu a'lam bis-shawab. Nakfi lahu subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.